dan luruskan saf. Saw sufufakum fa inna tashatta sufufa min tamam as-salah. Allahu akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين وإنه لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة

Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Pekung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan bahasan tentang afatul lisan atau penyakit yaitu dosa-dosa yang berasal dari lidah, dari buku Afatul Lisan Fidail Kitab Sunnah karya Sa'id Ibn Ali Ibn Wahab Al-Qahtani hafizahullahu ta'ala. Masih tentang hadis-hadis yang membahas tentang bahaya lisan dan kewajiban untuk menjaganya dan mengontrolnya. Hadis selanjutnya adalah dari Mu'ad ibn Jabal dalam satu hadis yang panjang, dan hadis ini adalah hadis yang terdapat dalam Arba'in Nawawiyah. Wa fi ajzihi, dan di akhir hadis, ajz maknanya akhir. Ini kebalikan dari sadr. Sadr artinya awal, ajz maknanya akhir. Di akhir hadis disebutkan ala ukhbiruka bi milaki dhalika kullihi, wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan kepadamu kunci dari segala kebaikan. Maka aku katakan bala ya Rasulullah, tentu aku mau wahai Rasulullah. Maka Nabi memegang lidahnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kaffa alaika hada, kontrollah lisan kamu. Kemudian Mu'adz mengatakan wahai Rasulullah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi, wahai Rasulullah, apakah kita akan dihukum perkataan yang kita ucapkan, apakah ada dampak dosanya dan hukumannya. Ini menunjukkan bahasanya umumnya manusia meremehkan dosa lisan, seakan-akan menganggap itu tidak ada dampaknya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sakilatka ummuka, makna yang dimaksudkan dalam kalimat ini adalah tidak sebagaimana makna zahirnya. Sakilatka makna asalnya adalah kehilangan dengan sebab mati ummuka, ibumu. Maka kalau diterjemahkan terlak, terlak artinya adalah semoga engkau mati sehingga ibumu kehilangan dirimu. Namun makna yang diinginkan oleh orang Arab dengan kalimat ini adalah zajr. Ini adalah melarang, dan ungkapan kalimat semacam ini diungkapkan untuk menyayangkan adanya satu pernyataan yang berasal dari orang yang menurut perhitungan harusnya tidak punya semacam itu. Maka Mu'adz bin Jabal adalah orang yang cerdas, yang Nabi katakan adalah umat beliau yang paling halal, tahu halal dan haram. Maka sungguh tidak layak muncul pernyataan wahai Nabi dan pertanyaan wahai Nabi, apakah kami akan dihukum gara-gara ucapan lisan. Nah, ini maka kalimat untuk hardikannya adalah takilat ka umuk. Kalimat hardikan dengan makna menyayangkan terjadinya sesuatu dari orang yang seharusnya tidak layak mengalami sesuatu semacam itu. Wa hal yukabun nasu finnari, tidakkah manusia ditelungkupkan finnari, untuk dimasukkan ke dalam neraka, ditelungkupkan ala wujuhim, pada wajah-wajah mereka. Maka orang yang masuk neraka karena diseret oleh malaikat, itu diseret oleh malaikat dalam keadaan wajahnya dalam keadaan telungkup, wajahnya menghadap ke tanah. Itu sikap malaikat ketika mau menyeret seseorang untuk dicampakkan ke dalam neraka. Tidak dalam keadaan terlentang, dalam keadaan telungkup, kemudian disarik, ditarik, kemudian dilimparkan. Dan tidakkah manusia di dalam keadaan telungkup kemudian ditarik oleh malaikat ala wujuhim, dalam keadaan wajahnya itu di lantai, dalam wajahnya itu di tanah padang mahsyar untuk dicampakkan ke dalam neraka illa hasaida alsinatuhim, bukankah itu terjadi gara-gara memanen apa yang dilakukan oleh lisan atau lidahnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam gambarkan dalam hadis ini bahwasanya aktivitas lisan ketika manusia hidup di dunia itu sebagaimana orang bercocok tanam. Nanti panennya setelah akhirat tiba, dia akan memanen apa yang dia dapatkan dari bercocok tanam dengan lidahnya selama hidup di dunia. Maka banyak orang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dimasukkan ke dalam neraka gara-gara memetik dan memanen hasil dan buah dan dampak dari ucapan-ucapan lisannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Dan dari Bunda Aisyah radhiallahu anha dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna abghadar rijal ilallah, orang yang paling Allah benci adalah alatul al-khasm, adalah orang yang orang yang hobi debat dan ngotot dalam debat. Al-alatu al-khasm maknanya adalah sadidul khusumah, orang yang ngotot dalam perdebatan, diambil dari ungkapan ladidai al-wadi yang artinya dua sisi bukit, dua sisi lembah. Tentu secara umum lembah itu memiliki dua sisi. Ketika ada lereng yang mengitari kemudian di sini lembah, maka ada sisi kanan dan sisi kiri lembah. Maka orang yang ngotot dalam perdebatan adalah orang yang kullamah tuja'ali, setiap kali dibantah, dipatahkan dengan satu argumen, dia akan loncat pindah ke sisi yang lain. Maka digambarkan orang yang hobi debat, orang yang otot dalam debat, dibayangkan dan digambarkan seperti seorang yang berada di satu lembah. Ketika dia diserang dan dia di sebelah kiri lembah, maka kemudian dia lompat ke kanan lembah. Ketika musuhnya menyerang ke menyusul kemudian menyerangnya dan dia keteteran, kemudian dia loncat lagi ke kiri lembah, dan demikian seterusnya. Orang yang ngotot dalam debat, yang Nabi katakan orang semacam ini adalah abghadu rijal ilallah, orang yang paling Allah benci. Kemudian dari Abu Hurairah radhiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayoritas yang memasukkan orang ke dalam surga. Maka Nabi katakan taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berkenaan dengan hak Allah, dan akhlak mulia dalam hal ini berkenaan dengan hak sesama manusia. Maka ahlul jannah adalah orang-orang yang qa'imun bihuquqillah wa huquqa ibadillah. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan dan menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak makhluk dan hak-hak hamba ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mayoritas yang memasukkan manusia ke dalam neraka, maka Nabi katakan al-famu wal-farju, mulut dan kemaluan. Ini menunjukkan bahaya lisan, mulut. Itulah yang paling sering menyebabkan orang dicampakkan dan dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian bahasan selanjutnya adalah al-istisqa bil anwa, di antara afatul lisan, di antara dosa gara-gara lidah. Ini adalah menisbatkan hujan kepada bintang atau rasi bintang atau kedudukan posisi bintang. Dari Zaid ibn Khalid al-Juhani, beliau mengatakan sallabina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh. Bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah. Maka ini saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, bulan Dzulqa'dah tahun 6 Hijriah. Ala ithri sama'in, kanat minal laili samain, maknanya matarin. Ya, ala itu setelah ada hujan yang turun minal laili semalam. Maka hujan dalam bahasa Arab disebut juga dengan sebutan sama. Ya, karena hujan itu berasal dari atas. Dan sama ya, itu makna dasarnya dalam bahasa Arab adalah kullu ma fauqaka. Semua yang ada di atasmu itu sama. Oleh karena itu maka hujan itu turun dari atas kita dengan sebutan sama ala ithri samain minal lail. Contoh yang lain kita jumpai dalam hadis tentang seorang pedagang gandum yang curang. Dia letakkan di atas tumpuan gandum yang dia jual gandum yang kering, padahal di bawah ada gandum yang basah. Maka ketika Nabi mengadakan inspeksi mendadak ke pasar, Nabi datangi seorang penjual gandum, kemudian Nabi masukkan tangannya ke tumpuan gandum, kemudian Nabi jumpai bagian bawahnya adalah gandum yang basah. Dan Nabi ambil dan Nabi tanyakan kepada si pedagang tersebut, kenapa kok seperti ini, mahada, apa ini? Maka si pedagangnya mengatakan, ya, asobathus sama'u. Wahai Nabi, ini gandum ini kehujanan. Asobathu as-sama'u. Dan Nabi mengatakan, hala, tidakkah kenapa engkau tidak letakkan di bagian atas sehingga orang tahu? Kalau orang cocok beli gandum basah, ya berarti tidak masalah. Kalau dia tidak suka, ya dia tidak beli dan tidak tertipu karenanya. Falaman sarafa, maka setelah Nabi selesai dari sholatnya, berarti setelah mengucapkan salam dan ini sholat subuh, akbala ala nas, maka Nabi memutar badan kemudian menghadapkan wajahnya kepada jamaah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa bebas kita memberikan kultum habis sholat subuh. Habis sholat subuh Nabi ngasih kultum. Kultum singkat. Ya, maka bisa kita katakan hadis ini dalil disyariatkannya kultum setelah selesai sholat. Di antaranya adalah setelah selesai sholat subuh. Dan kultum tersebut, dan itu satu hal yang tidak mengapa meskipun orang-orang sedang asik berzikir. Ya, Nabi tidak menunda. Ya, Nabi tidak menunda kultumnya, nunggu mereka selesai wirid, selesai zikir, baru kemudian menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Namun begitu salam, beliau hadap balikkan badan kemudian menyampaikan apa yang beliau sampaikan. Hal tadru madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka mengatakan, para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asbaha min ibadi, di antara hamba-hambaku di pagi hari ini, di antara hamba-hambaku ada yang beriman denganku dan ada yang kafir denganku. Fa amma man qala, adapun orang yang mengatakan, mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, orang yang berkata dan berkomentar setelah selesainya hujan, kita mendapatkan hujan dengan anugerah dan kasih sayang Allah, maka dia adalah orang yang beriman denganku dan kafir dengan bintang. Adapun orang yang mengatakan mutirna binau'i kada wa kada, kita diberi hujan binau'i dengan sebab kemunculan bintang ini dan itu, maka dia adalah orang yang kafir denganku dan beriman dengan bintang. Diatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Bukhari ini diberi judul bab oleh Bukhari, bab imam menghadap ke arah jamaah jika selesai mengucapkan salam. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini bahasa di antara bentuk dosa dan maksiat, dan ini maksiat lidah, adalah ucapan mutirna binau'i kada wa kada. Dan ini ada di antara keyakinan jahiliyah. Mereka mengatakan bahwa turun hujan ini karena sebab kemunculan bintang ini dan itu. Maka bintang itu menjadi sebab turunnya hujan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bintang sebagai sebab turunnya hujan. Maka di sini terdapat maksiat lisan dalam bentuk menisbatkan sesuatu, menetapkan sesuatu sebagai sebab, dan yang ucapannya adalah mengekspresikan keyakinannya padahal itu bukan sebab, atau dalam bahasa bebasnya menghubung-hubungkan sesuatu yang tidak berhubungan. Dan kaidah penting dalam pelajaran tauhid, menetapkan dan meyakini sebab padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, adalah di antara bentuk syirkun asghar, syirik kecil, atau terjemah bebasnya menghubungkan hal yang tidak berhubungan, hujan dengan bintang, itu adalah di antara bentuk syirkun asghar, kemusyrikan kecil yang tidak kecil dosanya. Ya, kemudian al-mabhas atsalis, di antara dosa dan maksiat karena lisan yang lainnya adalah al-halifu bi ghairillahi ta'ala, adalah bersumpah dengan selain Allah Ta'ala. Dalilnya dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersumpah dengan amanah falaisa minna, maka dia bukanlah bagian dari umatku. Maka siapa yang mengatakan demi amanah saya berjanji untuk berbuat demikian dan demikian, maka Nabi katakan dia adalah bukanlah bagian dari umatku. Kemudian dari Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan berkata kepadaku, innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian. Jadi ketika itu lengkapnya Umar bersumpah dengan menyebut nenek moyangnya dan didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menegur Umar dengan mengatakan innallaha yanhakum an tahlifu bi abaikum, sini Allah Subhanahu wa taala melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek. Dan tanpa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar untuk mengulang syahadat. Sehingga hadis ini dalil bahasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala bukanlah syirkun akbar, bukan syirik besar yang membatalkan iman. Oleh karena itu tidak ada penegasan untuk mengulang syahadat misalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Maka nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sangat-sangat berkesan pada diri Umar. Maka Umar pun kemudian mengatakan fa wallahi, maka demi Allah tidaklah aku bersumpah dengan mundu sami'tu, sejak aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis di atas. Sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis di atas, aku tidak pernah bersumpah dengan nenek moyang. Zakiran wala akhiran, baik aku itu menyebutkannya secara langsung ataupun akhiran sekedar mengutip. Maka menyebutkan secara langsung artinya Umar mengatakan demi nenek moyangku aku akan berbuat demikian dan demikian. Umar tidak mau sejak mendengar hadis ini. Demikian juga Umar tidak mau meskipun sekedar mengutip, sekedar untuk bahan ketika cerita sama istri atau yang lain. Oh tadi saya pas di pasar dengar ada orang yang demikian, dan di antara omongannya dia mengatakan saya bersumpah demi amanah atau demi simbahku, demi mbah buyutku. Menceritakan orang, Umar tidak mau. Umar tidak mau meskipun sekedar ngutip, ngutip perkataan orang. Artinya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Umar ini sangat berkesan di dalam hatinya. maka betapa jeleknya bersumpah dengan selain Allah, demikian merasuk ke dalam hatinya sekedar ngutip omongan orang, itu beliau tidak tega. Lisannya kok menjadi alat ngutip omongan orang yang omongan tersebut adalah omongan yang jelek. Meskipun naqilul qaul laisa bil qail, sekedar mengutip ucapan orang yang berucap itu bukanlah si pengutip, itu tidaklah menjadi orang yang menjadi pengucap. Itu kaidahnya demikian. Ketika kita mengutip perkataan orang musyrik, perkataan Fir'aun, Fir'aun itu mengatakan wa ana rabbukumul a'la, maka ini mengutip dan ini bukan perkataan saya. Karena naqilul qaul laisa biqa'il, karena sekedar mengutip perkataan, perkataan kekafiran, itu dia tidaklah kemudian teranggap mengucapkannya. Sebenarnya demikian, namun maka boleh-boleh saja, namun boleh kan tidak harus. Nah, namun karena demikian Umar itu menilai ini demikian jelek dan buruk, sekedar mengutip Umar pun tidak mau. Ya boleh jadi kalau cerita nanti ya ringkasnya demikian-demikian, atau bahkan itu tidak diceritakan. Dan dari Ibnu Umar aidan, annahusnya Ibnu Umar menjumpai Umar bin Khattab fi raqbin dalam satu rombongan, dan dia bersumpah dengan bapaknya. Ini sababul wurud untuk hadis sebelumnya. Fanadahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berteriak mengatakan ala innallaha yanhakum, ingatlah sesungguhnya Allah melarang kalian untuk bersumpah dengan nenek moyang kalian. Faman kana halifan, siapa yang bersumpah, falyahlib billahi, maka adalah dia bersumpah dengan Allah. Wa illa falyasmut, jika tidak maka adalah dia diam. Ya, maka yang dimaksud dengan falyahlib billah, maka adalah dia bersumpah dengan Allah, itu adalah yang dimaksudkan di sini adalah Allah di sini adalah al-musamma dan bukan al-ismu. Kalau Allah itu al-ismu, di sini artinya ya tidak boleh mengucapkan demi ar-Rahman, ya, demi al-Aziz al-Jabbar, tidak boleh. Namun gimana hukumnya? Boleh. Ya, boleh bersumpah dengan wallahi demi Allah. Demikian juga boleh war-Rahmani wal-Azizi. Ya, war-Rabbi. Salah satu nama Allah Ar-Rab, ya, sehingga yang dimaksud dengan falyahlib billah, maka adalah dia bersumpah dengan Allah. Maka yang dimaksud dengan Allah di sini adalah al-musamma dan bukan al-ismu. Karena yang dimaksudkan adalah ya, diperintahkan untuk bersumpah dengan Allah atau nama-nama Allah, ya, atau nama-nama Allah selain Allah. Wa illa, jika dia tidak ya, bersumpah dengan nama Allah, falyasmut, maka hendaklah dia diam. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sunnya beliau mendengar ada seorang yang mengatakan la wal ka'bati, tidak demi Ka'bah. Maka Ibnu Umar mengatakan tidak boleh bersumpah dengan selain Allah, karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah dengan dia telah melakukan kekafiran, terjumus dalam kekafiran, atau terjumus dalam perbuatan kemusyrikan. Maka dia terjumus dalam kemusyrikan, dan yang dimaksud di sini adalah kemusyrikan dalam alfaz. Kemusyrikan dalam kata-kata. Karena yang disebut dalam sumpah oleh seseorang itu adalah haruslah sesuatu yang sangat dia takuti. Nah, kalau dia menyebut selain Allah, maka ini secara redaksional mengisyaratkan kalau dia anggap bahasanya yang dia sebut namanya dalam sumpah tersebut itu adalah zat yang agung, sebagaimana Allah adalah zat yang agung dalam hatinya. Maka ini menunjukkan dia mensejajarkannya, sehingga oleh karena itu maka dari sisi ini ya, maka dia disebut asyroka, terjumus dalam kemusyrikan. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersumpah lalu dalam sumpahnya dia mengatakan Wallata wal Uzza, maka dia bersumpah dengan menyebut berhala sesembahan selain Allah, falyakul la ilaha illallah, mimbabil kafarah, dan bukan mimbabi an-nutqi bisyahadah. Falyakul la ilaha illallah, maka hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah di sini apa maknanya? Apakah itu ikrar syahadat yang menunjukkan dia batal iman karena ucapannya, ataukah mimbabil kafarah? Jawabannya mimbabil kafarah. Jadi maksud dengan falyakul la ilaha illallah di sini adalah kafarah. Maka artinya ucapan Wallata wal Uzza itu adalah satu dosa yang besar, dan dia tidak akan terhapus kecuali dengan, tentu harus ada amal yang lebih besar yang bisa menghapusnya. Kalau amalnya itu nilainya kecil, ini tidak terhapus. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosanya itu akan terhapus manakala dia mengucapkan la ilaha illallah dengan maksud sebagai kafarah atas sumpahnya dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Sumpahnya dengan kehormatannya, sumpahnya dengan kemuliaannya, kemuliaan pribadinya, kehormatan pribadinya, atau yang lain. Falyakul la ilaha illallah. Mungkin ini dosa besar, harus ditutup juga dengan amal soleh yang nilainya besar. Dan ucapan la ilaha illallah adalah amal soleh yang nilainya besar. Wa man qala li sahibihi, dan siapa yang berkata kepada kawannya, ta'ala ukamiruka, yuk kita taruhan, yuk kita totoan, ya, ayo kita bertaruh sekedar guyon-guyon dan main-main, maka ini dosa, jadi maksiat yang terhapus manakala kafarahnya dilaksanakan. Apa kafarahnya? Faliyata sodak, maka adalah dia bersedekah. Ya, maka di sini dalil orang kemudian ngajak taruhan, nih motor yang lewat ini nanti platnya A B atau B atau apa, ini siapa yang menang. Maka ajakan untuk bertaruh adalah maksiat meskipun itu main-main. Ayo taruhan, sekedar guyon, sekedar guyon, cuma guyon saja kok. Sekedar guyon saja itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Itu bukan bahan guyonan. Bukan bahan guyonan bagi seorang muslim. Ya taruhan yuk. Terus enggak. Ayo, enggak. Saya cuma iseng aja kok. Ngeledekin kamu aja, ngetes kamu. Ternyata kamu masih mau dijak taruhan ya. Maka ini maksiat ya. Ya, ajakan untuk bertaruh meskipun itu guyon itu maksiat. Dan akan terhapus manakala dibayar kafarahnya. Apa kafarahnya? Falyata sodak, maka adalah dia bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nilai sedekah, nilai sedekahnya harus berapa? Nabi tidak tentukan. Maka kemudian berapa yang perlu dikeluarkan? Ya, sedekah yang dengan nilai yang minimal orang menganggap itu adalah uang yang layak. Uang yang layak. Layak, dan uang tersebut sudah layak untuk dijadikan sebagai sedekah yang berfungsi membantu orang yang susah. Sedekah sudah layak untuk jadi sedekah pembantu orang yang membantu orang yang susah, meringankan beban hidupnya. Oleh karena itu, cukupkah sedekahnya 500 perak? Tidak cukup. Itu belum meringankan apa-apa. Untuk bayar parkir saja belum cukup, belum bisa. Mau kemudian ke toilet umum saja masih kurang banyak. 1000, ini baru cuma bisa untuk parkir. 2000, baru cuma bisa kencing di toilet. Belum bisa punya fungsi apa-apa. Maka ya itu sudah untuk mengurangi, bisa jadi dia untuk layak untuk beli makan atau semacam itu, ya, mungkin 10.000 atau angka sekitaran itu. Kemudian selanjutnya adalah al-halib al-kadhib, adalah sumpah yang dusta. Ya, dia mengatakan demi Allah saya sakit padahal dia tidak sakit. Walmanu bil, dan ini tentu juga dosa lisan. Karena dia mengatakan demi Allah saya sakit padahal dia tidak sakit. Dosa apa? Lisan. Walmanu bil atiyah, dan mengungkit-ungkit pemberian. Bukankah dulu kamu itu orang kiri, tak sekolah ke, tak gini-gini, ya, sekarang kok lupa. Nah. Mentang-mentang sekarang sudah orang sukses jadi pejabat, lewat saja enggak pernah. Kan? Kemudian mungkin-mungkin pemberian dan jasa di masa silam. Nah, maksiat apa ini? Lisan. Maksiat ini maksiat lisan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian, yaitu maksudnya pahala sedekah. Bil manni, pemberian, wal adza, dan menyakiti yang diberi. Boleh jadi menyakitinya dengan ucapan, menyakitinya dengan perbuatan, menyakitinya dengan sikap. Dia sedekah namun duitnya sambil dilempar. Maka hilang pahala sedekahnya. Atau kemudian dia ngasih namun sambil komentari, ngasih duit, oh, dasar tukang ngemis, pemalas. Nih. Nah, maka batal pahala sedekahnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah satu tiga jenis manusia Allah tidak akan memandangi mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, Allah Subhanahu wa taala tidak, yuzakkihim di sini bisa diterjemahkan, boleh diterjemahkan dengan tidak memuji mereka. Wala yuzakkihim, karena tazkiyah salah satu maknanya pujian, wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian memuji diri kalian sendiri. Kemudian boleh juga wala yuzakkihim, di sini artinya membersihkan. Ya, dua terjemah ini dua-duanya boleh. Wala yuzakkihim, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mensucikan dan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan untuk mereka siksaan yang pedih. Yang pertama adalah rajulun kana lahu fadlu ma'in, ada orang yang punya air yang berlebih. Air berlebih. Ya, bitoriq, yang air berlebih ini ada di pinggir jalan besar. Famanahu min ibni sabil, maka dia cegah, dia larang ibnu sabil, musafir yang kehabisan minum, yang ingin mengambil air, ya, dia larang dan tidak dia perbolehkan. Padahal air tersebut bersisa. Ada orang punya sumur, ya, kebutuhan dia untuk tandon, dia minum untuk kebutuhan rumah tangganya sudah cukup, sumurnya masih banyak. Kemudian ada musafir kehabisan air minum, kehausan. Kemudian minta, saya mau ngambil air untuk minum, saya kehausan, tidak boleh. Tidak. Tidak dia perbolehkan. Ini tidak mau nolong orang, padahal dia punya alat untuk nolong orang. Tidak mau nolong orang yang susah, padahal dia punya sarana untuk menolongnya. Dan sarana tersebut nganggur di tempatnya. Ini kelebihan air, bukan air yang untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya. Air untuk dirinya dan keluarganya sudah cukup. Ini masih ada sisa di sumur. Ada orang ngambil, tidak boleh. Padahal orang ini membutuhkan dan dia tidak membutuhkannya. Maka Allah ancam dengan ancaman yang keras dalam hadis ini. Kemudian bai'at, menyatakan sumpah setia dengan penguasanya, namun dia tidaklah membai'atnya kecuali karena tendensi dunia. Jika dia diberi dunia maka dia senang, jika dia tidak diberi dunia maka dia marah-marah. Ini manusia jenis yang kedua, yang dia mau taat kepada penguasa itu manakala dapat manfaat duniawi. Kalau dia merasa tidak dapat manfaat duniawi dari ketaatannya kepada seorang penguasa, dan malah BBM itu naik, ini malah kemudian naik, ini naik semua, listrik naik, maka dia menyesali ketaatannya kepada penguasa muslim. Maka ini orang yang dimaksudkan, ini orang yang termasuk dalam hadis ini. Maka demikian, maka hadis ini menunjukkan bahasanya ketaatan seorang muslim kepada penguasa itu karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena pamrih duniawi. Ya, kalau itu bersifat pamrih duniawi maka akan disesali, kemudian akan dibatalkan, akan dicabut begitu tidak mendapatkan dunia yang diharapkan. Ya, maka hadis ini mengisyaratkan tidak boleh seorang itu untuk menyemangati orang lain tentang pentingnya tegaknya Islam dalam bentuk yang formal, namun kemudian diiming-imingi dengan bentuk nanti hidup akan makmur, pengangguran itu nanti akan hilang, Jakarta nanti gak akan banjir lagi jika tegak khilafah. Nah, makanya tidak boleh iming-imingi dengan hal ini, tidak boleh. Karena yang terjadi apa? Maka seandainya ada betulan apa yang dia mimpi yang dia harapkan, maka dia membaiatnya karena dunia. Kenapa dibaiat? Karena pingin Jakarta tidak banjir, karena pingin pengangguran hilang. Maka karena dunia. Maka ini satu hal yang tercela, bahkan dosa besar. Dan sarana untuk kemudian membuat orang melakukan dosa besar, ya, maka ini satu hal yang terlarang. Orang kemudian memprovokasi orang supaya niatnya ingin khilafah supaya banjir Jakarta hilang, duniawi. Akhirnya kemudian orang pun kemudian menyepakatinya karena apa? Karena duniawi. Maka ini termasuk dalam hadis ini. Orang kemudian memberikan baiatnya kepada khalifah karena dunia, karena pengangguran agar hilang, karena banjir Jakarta agar lenyap. Maka ini karena dunia. Dan orang yang memprovokasi orang tua, maka dia berarti menjadi sarana agar orang lain melakukan maksiat dan melakukan dosa besar. Berarti dia memprovokasi ini hukmul asal hukmul maqasid. Provokasi ini kan sarana. Orang kemudian membaiat khalifah karena ingin banjir hilang, pengangguran lenyap hilang, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Kalau khilafah tegak, pendidikan gratis, sekolah gratis, kesehatan gratis. Oh, itu yang digembar-gemborkan. Dan apa? Seandainya ada khalifah, dia membaiatnya karena apa? Karena ingin sekolah gratis, pendidikan gratis, kesehatan gratis, air gratis, pam gratis. Nah, itu yang diharapkan. Nah, bukankah itu kalau itu terjadi, maka ini masuk dalam hadis ini. Wa rajulun bay'a imamahu la yubayyi'uhu illa lid-dunya. Membayat khalifahnya karena dunia. Membayat orang yang kemudian dianggap sebagai khalifah dan dia yakini sebagai khalifah karena dunia. Ini jadi dosa besar. Bukan jadi satu hal yang berpahala dengan jarannya, nah, namun nilainya dosa, bahkan dosanya dosa besar. Karena seharusnya ketaatan seorang kepada penguasa, baiat seorang kepada penguasa yang sah, yang memang berat untuk dibaiat, itu adalah lillahi ta'ala. Karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, kita merasa beribadah kepada Allah dengan hal ini, dan bukan karena tendensi dan pamrih-pamrih duniawi. Kemudian yang ketiga, warajulun aqama sil'atahu ba'dal asri. Ya, dan seorang yang masih pasang barang dagangannya setelah sholat asar. Ini menunjukkan rakusnya dia dengan dunia dan tidak menunjukkan terlarangnya buka toko setelah selesai sholat asar. Dan bukan menunjukkan terlarangnya jualan setelah sholat asar. Ini mau menunjukkan rakusnya dan semangatnya dia dengan mencari dunia dari pagi, tidak cukup sampai duhur, masih sampai asar untuk menunjukkan semangat yang luar biasa. Faqala wallahi alladzi la ilaha ghairuhu laqad utitu bihakadha wa kadha. Lalu kemudian dia pun bikin sumpah yang palsu supaya dagangannya laris. Maka kemudian dia mengatakan wallahi demi Allah alladzi la ilaha ghairuhu, ya, sumpah yang sangat indah. Laqad utitu biha bikadha wa kadha. Aku telah dapat, tadi itu telah laku barang ini dengan harga sekian. Masa Anda tawar sekian, padahal tidak ada yang beli. Ini tadi ini laku 50 ribu, kok kamu tawar 40 ribu? Ngarang aja kamu. Dan pakai sumpah, ini sumpah palsu. Dia bilang tadi ada yang nawar dan beli 50 ribu, padahal tidak ada, palsu. Fasaddaqahu rajulun, akhirnya pembelinya percaya, kemudian dia beli barang tersebut dengan harga 50 ribu. Tsumma qara'a hadhil ayata, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bacakan ayat ini. Nabi katakan inilah orang yang menjual sumpahnya dengan Allah dengan harga yang sedikit. Innalladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim tsamanan qalila, menukar perjanjiannya dengan Allah dan sumpahnya dengan atas nama Allah untuk mendapatkan harga yang sedikit, yaitu dunia. Ini menunjukkan tercelanya sumpah palsu, apalagi sumpah palsu ini ba'dal asr. Namun tidak menunjukkan tercelanya berdagang ba'dal asr. Namun menunjukkan tercelanya sumpah palsu, apalagi sumpah palsu ini ba'dal asr. Kalau mungkin sumpah palsunya kemudian di awal-awal dia buka lapak, mungkin ya lebih ringan daripada jadi sore hari sudah ini, boleh jadi sudah laku namun tidak banyak, namun masih kurang dan kurang, akhirnya dia pengen lariskan sampai pakai sumpah palsu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.